Bunga surana Paulus lako jamaah jo kota Korintus. Bunga na Korintus pasalak mesa. Tomalah bihku solangasan. Tomatappa lako puang Allah Ta'ala jo kota Korintus. Tona pilei puang Allah Ta'ala menjadi umatna. Tona potoro leko puang Isa Almasih jomai totang turu puang. Sola sininna toto sompa puang tak puang Isa Almasih umbombo nani. Ya mo puang tak solangasan. Aku Paulus sola padanta tomatappa sostenes kiringan kamu te surat. Napilai na puang Allah Ta'ala situru pakkeloranna menjaji rasulu na puang Isa Almasih. Denaupa nabarkai kamu ambek tak puang Allah Ta'ala. Soala puang Isa Almasih, naben kamu kamasanangan. Tuli mangkuru sumanga anak lako puangku, puang Allah Ta'ala. Sanga naben mo kamu barakakna, nasabak puang Isa Almasih. Ia mo jawab miampui budak apa? Susinna mi pahang to apa masusah dipahang. Namaca kamu mpang pengajaran ni lako tau. Ia mempamanase kumua, ia to pengajaran jiwa mai almase mi katapai tonganmu. Anna teda baraka tang miampui jo mai puang Allah Ta'ala. Ami datan tajan ni to karatuan Napole puang tak puang Isa Almasih. Puang tak puang Isa Almasih ialah pemawatang kamu. Mi datan matappa ratu lako cappana. Anna moi cidi teda kasalan mi ke ratu pole mi. Ia to puang Allah Ta'ala sipato dikatapai. Ia mempilai kamu ami mesa penawa sola anak Allah Ta'ala puang tak puang Isa Almasih. Eto malabihku solangasan kuasanna puang tak puang Isa Almasih. Kumeta ada kumua mi mesa pangtangaran danggi misi pekka apala mi mesa penawara kamu. Eto malabihku na pawan na arapun na kloe, kumua si pekka-pekka kamu. Susite to kusanga, pada mi pau kumua, nturu na Paulus, nturu na Apolos, nturu na Petrus, batu nturu na Almasih. Teda namen tama kalan ke titawa-taway to umma na Almasih. Tangia Paulus dipampang jauh kaju si tamben ami didampangan. Teda to mini jio mpake sangan na Paulus. Mangkuru sumanga na nasaba teda tau kujio iti. Sangadin na Krispus manda sola Gaius. Jaji teda milamang kada kumua di jio nampake sangan na Paulus. Oo, aku to palenjoy Stepanus sola Rapunna. Ia to kuingaran na teda mok tolain kujio. Na suara Almasih malem pangpesenan kareba kasalamatan. Tangia kamacanku, batu kapesenanku, kupakem pangpesenan kareba kasalamatan. Sanga ia kesusi jo, teda naisen ni tau to kuasa kamatian na Almasih jau kaju si tamben. Ia totolan nampak kamaparisan kanu, nasanga ricurita tangtongan. To kareba kumua matemi puang Isa jauh kaju si tamben lampa salama tolino. Apa ia to kita to di pasalama mo taisen kumua. Ia jo kareba ia mo carana puang Allah Ta'ala papajan kuasana. Na gua puang Allah Ta'ala lansura Allah Ta'ala kumua. Ia to kapaisenan na to maca laku pasiputaki. Na ia to pahang na to muda paisen na laku lanyai. Ia kesusi jo, teda mebuana toto macca, guru agama, solat tobuda pesenna lante lino. Napang pekitan mo puang Allah Ta'ala, kumue ia to kapesenan na tolino, teda lalo anggakna. Sanga moy sama tumban na macca to tolino, teda nakule nisen puang Allah Ta'ala pake kamacana, apa macca to puang Allah Ta'ala. Ia mojo, eloran ni di pangpesenan to kareba kasalamatan to nasanga to lino curita tangtongan an napasalamay to tong katapai meta day to Yahudi tanda menjangaran menjadi bukti na ia to Yunani gajam patwani kapesenan linona ia to kita pangpesenan mandaki almase to mate di pampang jo kaju si tambel ya lalo to Yahudi tarime jo kareba na ia to bangsa tangia to Yahudi na sangare curita tangtongan apa ia to napilei mo puang Allah Ta'ala la to Yahudi batu bangsa tangia to Yahudi na pahang kumua ya mo carana puang Allah Ta'ala papajan kuasana sola kapesenanna ia to nasanga tolino tang pakulena puang Allah Ta'ala labi paya pakulena na ia to pakulena tolino na ia to nasanga tolino tang pesenna puang Allah Ta'ala labi paya pesenna na ia to kapesenan na tolino to malabihku solangasan ingaran ni torrammi tonna pilai kamu puang Allah Ta'ala nasanga tolino cidira kamu to tomacca to pakulle batu to dikasir na pilai puang Allah Ta'ala to nasanga tolino tang paisen anna masiri to sanga kalena macca na pilai to puang Allah Ta'ala to nasanga tolino tang pakulle anna masiri to sanga kalena to pakulle na pilai puang Allah Ta'ala to nasanga tolino to majong toruanna batu to teda buana yari ka to tang dikasiri anna lanyasan ngasan ni puang Allah Ta'ala to nasanga tolino parallu yamo napugaw ki susi jo diku anna moy mesa tau de dawading pikiri kumua na pilai na puang nasaba kamacanku menjaji mo kamu umma na puang Isa Almase nasaba puang Allah Ta'ala ra ya mo sua puang Isa lampa salama kamu na pupenjaji kamu to macca to melo na patoroleko kamu jomai to totang turu puang na labak kamu jomai kuasa dosa ya mo jo na denduki lan sura Allah Ta'ala kumua iya to mapuji. Iyara lana puji to apa na pugau puang.